Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita mengambil sejenak waktu untuk rohah, untuk istirahat, kita bisa majelis. Mudah-mudahan kita telah siap untuk kembali bersama-sama mempelajari perkara yang sangat penting ini. Taib. Dan pada pertemuan yang pertama tadi kita telah sampai kepada pembahasan beberapa pemikiran penyimpangan dari orang-orang Syiah Rafidhah, yang penyimpangan-penyimpangan tersebut ya ternyata menunjukkan betapa jauhnya dan betapa bedanya antara orang-orang Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kaum muslimin secara umum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang tadi telah kita sampai kepadanya adalah bagaimana keyakinan mereka tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita tambah sedikit apa yang dituliskan dalam referensi mereka, referensi orang-orang Syiah. Disebutkan di dalam riwayat kitab mereka, dalam kitab Rijalul Kisyi, ya, disimpulkan ada riwayat dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Ini penukilan yang dusta. Ya, tidak pernah Muhammad Al-Baqir mengatakan ini. Beliau mengatakan manusia, yakni para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan murtad, keluar dari Islam kecuali 3 orang saja. Jadi sahabat yang jumlahnya banyak itu disimpulkan oleh orang-orang Syiah mereka adalah orang-orang yang murtad. Rawi mengatakan siapa mereka orang-orang yang tidak murtad itu? Ya, tentunya selain Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Yang tidak murtad itu Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Itu saja yang tidak murtad. Adapun yang lain murtad, kata mereka. Ini keyakinan orang-orang Syiah yang tertulis di dalam kitab referensi utama mereka. Jadi tidak heran seandainya dengan seenaknya mereka mencela, mencerca, mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya. Adapun ketika kita sebutkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, mereka langsung bantah dengan ini, itu dulu. Ketika kita katakan contohnya, ya orang-orang Syiah, bukankah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda? Ya. Menyebutkan beberapa orang yang jelas-jelas dijamin masuk apa? Surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika kita sebutkan dalil-dalil ini kepada mereka, apa kata mereka? Itu dulu. Kemudian setelah itu apa? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda, dan sabda Rasul itu wahyu atau bukan? Wahyu. Yani dari Allah subhanahu wa ta'ala, jaminan-jaminan surga itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau mereka mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beritanya tidak benar, maka mereka telah mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah salah dalam mengabarkan berita ini. Dan mereka memang punya keyakinan yang kufur. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan. Jadi mereka punya keyakinan betul itu sabdanya Rasul, betul itu firman dari Allah, wahyu dari Allah, tapi itu dulu. Kemudian beberapa waktu kemudian Allah baru tahu bahwasanya orang-orang ini tidak pantas masuk apa? Surga. Coba. Akal-akalan mereka. Jadi untuk menguatkan akidah-akidah mereka, mereka membuat akidah baru. Demikian orang yang menyimpang. Sudah punya penyimpangan, mereka mengulangkan mereka. Tapi kita akan sampai kepada akidah mereka. Jadi bagaimanapun kita sebutkan dalil kepada mereka, ini sahabat yang dijamin masuk surga, dan seterusnya. Mereka akan mengatakan, itu dulu. Setelah Rasul wafat, mereka apa? Murtad. Yang belum murtad cuma tiga saja, yaitu Miqdad Ibnul Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan siapa? Salman Al-Farisi. Adapun yang lainnya kafir. Tentunya ditambah tadi Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain. Nah, jelas itu tidak kafir menurut mereka. Jadi hanya hitungan jari saja sahabat-sahabat yang dianggap masih muslim oleh mereka. Adapun yang lainnya kafir. Ini tertulis dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi pekerjaan mereka melaknat para sahabat, pekerjaan mereka mencela para sahabat, maka ini salah satu tanda yang sangat jelas, tanda yang sangat ketara dari orang-orang Syiah. Dimanapun mereka sembunyikan akidah mereka, suatu saat akan muncul, suatu saat akan keluar dari lisan-lisan mereka bahwasanya mereka ini mencela siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kenallah wahai kaum muslimin. Ini salah satu dari pemikiran-pemikiran mereka. Kalau ada orang yang mencela sahabat, kalau ada orang yang menjelek-jelekkan sahabat, maka mereka bisa jadi orang-orang Syiah, atau orang-orang yang tidak mengenal derajat para sahabat, atau orang-orang yang telah terbawa kepada pemikiran apa? Syiah. Rafidhah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita tambah beberapa keyakinan mereka yang lain yang telah saya sebutkan tadi. Mereka punya keyakinan akidah yang keempat, yaitu akidatul bada. Mereka punya akidah yang namanya apa? Akidatul bada. Dalam bahasa Arab, bada artinya bada yabdu. Tampak kemudian. Yang tadinya tidak tahu menjadi apa? Tahu. Iya. Kalau manusia, betul. Betapa terbatasnya ilmu kita. Ya. Saya kepingin mengangkat seseorang sebagai wakil direktur. Kamu tak angkat jadi wakil direktur. Menurut saya ini orang baik. Ternyata belakangan dia melakukan banyak tindak apa namanya? Kejelekan. Oh, baru kemudian saya tahu setelah beberapa muamalah lama dengan dia, ternyata dia orang yang tidak pantas menjadi apa? Wakil saya. Ini kalau manusia. Tapi ini pun ternyata mereka terapkan untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah dengan mereka menerapkan, meyakini akidah ini, ya, mereka akan bisa membantah sekian banyak apa yang disebutkan oleh ahlu sunnah berupa dalil, seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita katakan kepada mereka, bukankah Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga? Bukankah siapa namanya Umar juga demikian dijamin masuk surga? Dan seterusnya, apa jawaban mereka? Mereka telah murtad. Itu dulu. Setelah itu Allah tahu bahwasanya ternyata mereka apa? Tidak pantas masuk apa? Surga. Na'udzubillah min dzalik. Berarti mereka telah menetapkan sifat jahil, sifat tidak tahu bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas akidah kufur. Dan ini betul-betul diyakini oleh orang-orang Syiah rafidhah. Ada sebuah cerita dikisahkan. Saya lupa dulu di Madinah ada salah seorang masyayikh yang bercerita. Ada sebuah kejadian. Ini orang-orang Syiah kadang datang ke kota Madinah. Pernah suatu saat ini beberapa orang Syiah, rafidhah, Irani, datang beli apa baju-baju di toko-toko sekitar Madinah atau di pasar-pasar. Ya, singkat cerita, beli baju atau beli sesuatu di toko, wah, tidak cocok, kontok-kontokan, kemudian marah orang Syiah ini. Ya. Ada pengikut-pengikutnya. Kemudian dengan lantang dia mengatakan, wallahi, ini bahasanya saya. Nah, kamu ini, rumah kamu ini, toko kamu ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok kebakaran. Ya. Baik, besok kebakaran Allah telah putuskan. Ya. Wow, pengikutnya jelas percaya. Wah, ini jelas ini besok kebakaran ini. Imam, ya kan. Ya, tahu, ya kan. Nah, ditunggu sehari ternyata enggak apa? Kebakaran. Kok belum kebakaran? Ya kan. Dua hari malah enggak kebakaran lagi, ya kan. Akhirnya ada yang bertanya juga kepada sang pemimpin. Syekh, katanya kebakaran kemarin. Kamu katakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan padamu bahasanya akan kebakaran hari ini. Oh, itu kemarin. Ya. Kemudian setelah itu Allah baru tahu bahwasanya ini orang yang tidak pantas untuk dibakar. Ya. Ya. Coba lihat ikhwan, bagaimana bodohnya mereka ini. Kafir, kufur pemikirannya seperti ini, ya, dan membodohi pengikutnya seperti itu. Ya. Luar biasa, ini akidatul bada. Ya. Akidatul bada seperti itu. Subhanallah. Orang yang berakal sedikit, mana mungkin dia akan menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak ada yang samar sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Allah telah menciptakan, atau sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, telah menakdirkan segala sesuatu, dan Allah Maha mengetahui, tidak ada satupun yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini telah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan apa? Langit dan bumi. Sudah dicatat berapa jumlah yang hadir. Sudah dicatat siapa saja yang mengantuk dalam majelis ini. Ya, betul. Nah, ya. Baik. Dan seterusnya. Ya. Sudah dicatat juga semua bersitan-bersitan hati. Hatta bersitan hati Allah sudah tahu. Ada yang mulai berbisik-bisik, kapan rampungnya, ya kan? Ya, mungkin ya. Dan seterusnya. Ala kulli hal, ini diantara keyakinan apa? Asy-Syiah, Syiah Rafidhah. Mereka memiliki akidatu apa? Al-Bada. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dengan akidah bada itu cuma untuk melihat apa maksudnya. Kenapa sampai mereka membuat akidah ini? Itu diantara fungsinya. Di saat-saat mereka terdesak, mereka kan bisa apa namanya? Menjawab. Dan dengan itu pula akan merubah semua syariat Islam. Wala'iyadu billah. Yang seperti ini, apakah dari Islam? Tentu bukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kelima. Kita sebutkan beberapa hal ini yang merupakan perkara yang penting, cukup penting. Di antara yang menunjukkan perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan mereka orang-orang Syiah adalah tentang masalah imamah, kepemimpinan umat. Ya. Yeah. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, yeah, meyakini tentang pentingnya imamah, tentang pentingnya kepemimpinan, harus ada pemimpin. Makanya ada perintah untuk taat kepada pemerintah dan seterusnya. Ini karena pentingnya adanya pemimpin. Lebih khusus lagi, kepemimpinan sesudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah tanpa ada khilaf. Ijma' kesepakatan kaum muslimin. Dan barang siapa yang menyelisih ijma' ini, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yakni kesepakatan bahwasanya yang menjadi khalifah sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ijma' kesepakatan kaum muslimin. Adapun orang-orang Syiah, Rafidhah, di dalam masalah imamah, mereka mengatakan imamah itu adalah rukun Islam, kata mereka. Penting, tapi melebihkan luar biasa. Di satu sisi, imamah mereka masukkan dalam rukun Islam, di sisi yang lain, iman kepada kitab, mereka keluarkan dari apa? Rukun Islam atau rukun iman, afan, rukun iman. Jadi imamah dimasukkan dalam rukun apa? Masalah iman kepada kitab, mereka tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak beriman kepada Al-Qur'an yang ada sekarang ini. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi imam sesudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keturunannya saja. Dan itu kata mereka, Rasul telah membuat wasiat khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Wasiat. Jadi mereka punya akidah wasiat. Sebelum Rasul wafat itu ada wasiat. Ya. Berarti siapapun yang menjadi pemimpin selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah menyelisihi wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah merebut kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dengan sebab itu mereka kafirkan Abu Bakar, mereka kafirkan Umar, mereka kafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain dan para sahabat yang mengikuti baiat, membaiat mereka ini. Kafir semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini wallahu a'lam bishawab, ya. Beberapa hal yang terkait dengan apa namanya keyakinan-keyakinan mereka, dan cukup banyak keyakinan-keyakinan mereka, ya, bisa dilihat dalam referensi-referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya dikuatkan dari referensi-referensi mereka, ya. Termasuk diantara ucapan kufur, ya, dan keyakinan mereka adalah mereka memiliki ghulu, sikap penghormatan yang ekstrim, pengagungan yang ekstrim kepada imam-imam mereka, sehingga mereka mengangkat imam-imam mereka lebih daripada derajat para nabi, lebih daripada derajat bahkan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada derajat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sebutkan di antara ucapan mereka adalah ucapan Khomeini. Saya sebutkan di antara ucapan mereka, ya, di dalam kitabnya, tulisan dia sendiri, Al-Wasiyah Al-Ilahiyah, Khomeini mengatakan, kami bangga bahwa para imam kami adalah para imam yang maksum. Ya, mereka katakan imam-imam mereka apa? Maksum. Mulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu hingga penyelamat umat ini, Imam Mahdi. Mahdi versi mereka yang sekarang sedang sembunyi di mana? Nah, di Gua Sirdab itu, Samra. Yang setiap hari dipanggil-panggil enggak keluar-keluar. Ya. Baik. Dan mereka ini sekarang hidup. Nah, luar biasa. Dan mereka mengawasi perkara-perkara yang ada di alam semesta ini. Luar biasa. Ini keyakinan syirik yang seperti ini. Bahkan dalam kitabnya yang lain, Khomeini mengatakan, ya, sungguh imam-imam kami telah mencapai derajat-derajat yang tidak pernah dicapai oleh malak, al-malak al-mukarrabun, malaikat-malaikat yang Allah dekatkan, dan pernah dicapai oleh derajat Nabi Mursal. Para nabi yang diutus. Demikian ucapan Khomeini yang diiran oleh mereka dan sebagian kaum muslimin, ya, silau dengan apa namanya, dengan revolusi gaya Khomeini. Ya. Padahal ucapan-ucapan dia adalah ucapan-ucapan yang kufur dan tidak diragukan sedikit pun tentang kekufuran ucapan-ucapannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini wallahu a'lam bishawab, masih banyak kesesatan-kesesatan mereka, ya. Dan kalau seandainya ketemu dengan orang-orang yang mereka ini, nah, mereka jangan berdebat dengan mereka karena mereka akan menggunakan taqiyah yang saya sebutkan tadi. Mereka berdusta, kadzib, memutarbalikkan fakta, ya. Wallahu a'lam. Ini kurang lebih bagian yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan mengenal beberapa kesesatan-kesesatan mereka, sehingga dari situ diambil satu kesimpulan, tidak mungkin akan digabungkan antara dan tidak mungkin akan disamakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita masuk pada masalah berikutnya. Kita masuk kepada pembahasan fakta-fakta permusuhan, sejarah berdarah orang-orang Syiah Rafidhah. Ini mungkin juga sering dibahas atau ada pembahasan ini, namun kita ingatkan di sini sebagai bentuk tahzir, peringatan tentang bahayanya mereka ini. Ya. Baik. dalam perjalanan sejarah kita dapatkan bahwasanya mereka orang-orang Syiah rafidhah bukan hanya menelan korban dari sisi akidah saja, namun mereka juga telah menelan korban jiwa kaum muslimin. Ya. Apa sebabnya, ikhwan? Kenapa mereka mudah sekali membunuh kaum muslimin? Apa sebabnya kira-kira? Apa kira-kira, ikhwan? Ya tadi, karena mereka punya keyakinan selain mereka apa? Kafir sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, jihad mereka meyakininya. Kebaikan mereka lakukan itu. Sama seperti Khawarij. Ini tercatat dua kelompok sempalan yang sejak awal sudah menyatakan yang seperti ini. Kekufuran kelompok selain mereka. Sehingga mereka membunuh. Membunuh Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian juga orang-orang Syiah juga demikian. Karena mereka punya pemikiran ya, yang ada pada kepala-kepala mereka adalah itu. Ya. Nah, takfir kaum muslimin. Ya. Taib. Dan tokoh-tokoh pergerakan saat ini juga banyak yang berpemikiran seperti itu. Nah, seperti Sayyid Qutb. Dalam kitab-kitabnya juga ada pemikiran-pemikiran takfir. Dan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya apa namanya banyak tindak-tindak anarkis, banyak tindakan-tindakan kekerasan karena itu. Ada pemikiran-pemikiran ini. Kembali kepada pembahasan Syiah Rafidhah. Para ulama, ya, mereka berusaha merekam kejadian-kejadian sejarah, rentetan-rentetan sejarah mereka kumpulkan, mereka simpan baik-baik, ya. Untuk bekal bagi orang-orang sesudahnya untuk melihat ini loh sejarah. Bagaimana mereka orang-orang Syiah Rafidhah melakukan makar yang sangat besar bagi kaum muslimin. Di antara para ulama yang merekam pemikiran atau merekam makar-makar orang Syiah ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau merekam kejadian-kejadian ini di dalam kitab tarikh beliau yang sangat besar, yaitu kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab yang sangat besar. Ya. Kitab ini membahas tentang bagaimana awal penciptaan langit bumi, ya. Kemudian Nabi Adam dan seterusnya para nabi dan semua kejadian-kejadian sirah nabawiyah sampai menjelang wafatnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kurang lebih di abad yang ke-8, 7 dan 8. Berarti semua kejadian sebelum itu terekam dalam kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan saya akan simpulkan ya beberapa kejadian saja. Mengingat ini kejadian cukup panjang. Rentetan-rentetan kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Makar-makar ini banyak dilakukan oleh mereka. Ya. Maka kita hanya menyebutkan beberapa saja. Bi'idnillahi azza wa jal. Mudah-mudahan bisa mewakili untuk memberikan gambaran tentang makar mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Bismillah. Di dalam kitab beliau ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bisa disimpulkan pertama, ternyata mereka, orang-orang Syiah, ya, bukan hanya gerakan menyebarkan ideologi saja. Namun mereka juga melakukan gerakan untuk membuat sebuah daulah, sebuah negara. Menggulingkan kaum muslimin, dan membuat negara yang dibangun di atas asas Syiah. Ya. Dengan berbagai macam sektenya. Termasuk Rafidhah. Dan di dalam sejarah. Itu telah berdiri beberapa daulah. Beberapa negara yang dibangun di atas mazhab Syiah ini. Di antara negara-negara yang pernah berdiri. Daulah yang pernah berdiri. Dibangun di atas asas ini. Di antaranya yang pertama adalah daulah Qaramithah. Ada daulah yang namanya daulah apa? Qaramithah. Satu. Kemudian juga yang daulah Fatimiyah. Daulah apa? Fatimiyah. Ini juga daulah yang dibangun di atas asas kekufuran. Kemudian yang ketiga Buwayhiyah. Daulah Buwayhiyah, negara Buwayhiyah. Ini juga dibangun di atas asas mereka ini, Syiah ini. Kemudian yang keempat, ya, di antara daulah yang pernah berdiri adalah daulah As-Safawi. Daulah As-Safawi. Ya. yang ini menguasai daerah Iran dan seterusnya, kemudian nanti berkembang menjadi Iran. Daulah apa? Safawi. Ini dalam cukup lama, ratusan tahun yang lalu. Dan ini tentunya yang direkam oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah kejadian-kejadian sebelum wafatnya siapa? Ibnu Katsir. Baik, kita mulai ya. Contoh yang pertama. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Daulah Qaramithah. Jadi orang-orang Syiah ini singkat cerita mereka bisa membuat pengaruh, menyebarkan pengaruh ideologi mereka, dan berhasillah mereka untuk membuat sebuah daulah, yaitu Daulah Qaramithah, yang didirikan oleh pemimpin mereka Abu Sa'id Al-Jannabi tahun 278 Hijriah. 278 Hijriah, abad keberapa? Ketiga. Ya. Dan daulah ini Qaramithah berkuasa kurang lebih 188 tahun. Ya. Berkuasa selama 188 tahun, hampir 2 abad. Hampir 200 tahun. Sejak didirikan pada tahun 278 ya, sampai kemudian tumbangnya daulah ini. Dan daerah ini menguasai beberapa wilayah. Daulah ini, Daulah Qaramithah menguasai beberapa wilayah. Di antaranya wilayah Ahsa, kemudian Qatif, Bahrain, Oman, dan Syam. Ini di antara wilayah-wilayah yang di Daulah Qaramithah. Ini gambaran umum. Dan disimpulkan pula dari rekaman sejarah bahwasanya ketika mereka ini orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah atau sekte yang serupa dengan ini, dari kolongan Syiah, kalau mereka sudah memiliki daulah, ya, maka mereka melakukan tindak-tindak kekerasan karena mereka sudah punya kekuatan. Mereka melakukan perampasan kepada kaum muslimin, pembunuhan, pemerkosaan, ya, merusak kehormatan kaum muslimin. Ya. Dan mereka inilah, Qaramithah inilah, yang kemudian bekerja sama dengan bangsa Tatar dan kaum Nasrani untuk memberangus kaum muslimin. Ada kerjasama yang erat dalam sejarah. Mereka orang-orang Qaramithah bekerja sama dengan tentara Mongol, Tatar, ya, musyrikin, dan juga orang-orang apa? Nasara. Ya. Dan ini semuanya ada bukti dan fakta-faktanya sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah Islam seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Dan tercatat beberapa tindakan-tindakan yang sangat bengis dilakukan oleh orang-orang Syiah di Daulah Qaramithah ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di antara kejadian yang direkam oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kita langsung lihat kejadian pada tahun 315 Hijriah. Ya. Baik, atau tahun 312 Hijriah. Pada tahun 312 Hijriah, Qaramithah dipimpin oleh pemimpinnya yang bernama Abu Thahir. Dan Abu Thahir ini anak pendiri dari Daulah. Qaramithah ini anaknya Abu Sa'id. Dia memimpin sejumlah pasukan Syiah untuk menyerang jamaah haji dari Baghdad. Setelah kepulangan mereka dari ibadah haji, setelah kepulangan mereka dari Mekah, dan kejadian ini terjadi pada bulan Muharram pada tahun itu 312. Ya. Jamaah haji yang baru pulang, mereka adalah jamaah haji dari Baghdad, dirampas harta-harta mereka, hewan mereka, dan jamaah haji kemudian dibunuh mereka, dibunuh. Ya. Ya. Adapun yang tidak mati dibiarkan kepanasan di tengah terik matahari sampai mati kehausan. Mereka melakukan makar ini. Jamaah haji baru melakukan ibadah yang suci dan masih berada di bulan haram, yaitu di bulan apa? Muharram, dibantai oleh Abu Thahir pada tahun 312 Hijriah. Ya. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 315, direkam juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Qaramithah dipimpin lagi oleh Abu Thahir ini dengan membawa pasukan sebanyak 1.500 pasukan orang-orang Syiah. menuju Kufah pada bulan Syawal. Dan mereka juga berperang, memerangi kaum muslimin. Yang ketika itu ada pasukan sekitar 6.000 pasukan muslimin di Kufah. Walhasil perang yang sangat sengit itu, ya, orang-orang Syiah berhasil mengalahkan atau membuat kaum muslimin terdesak. Banyak yang terbunuh dalam kejadian itu. Pada tahun 315 Hijriah. Rentetan ini dipimpin oleh siapa tadi? Abu Thahir. Pada tahun 317 Hijriah. Tahun 317 Hijriah. Orang-orang Qaramithah, ya, yang juga masih dipimpin oleh Abu Thahir, memimpin 700 orang tentara kurang lebih dengan persenjataan yang lengkap. Dan ketika itu Abu Thahir baru berumur 22 tahun. Bengisnya luar biasa. Sengaja mendatangi kota Makkah di musim haji. Orang datang haji tidak ada yang bawa senjata. Siapa orang haji bawa senjata lengkap niat untuk perang? Ada yang niat untuk perang. Masya Allah, jamaah haji datang dari segala penjuru. Dari mikot, melepas baju-baju mereka. Ya, hanya dengan memakai kain ihram. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Berjalan terus. Kalau yang bawa kambing dan seterusnya untuk disembelih juga sambil menggiring kambing. Datang ke kota Makkah. Tak ada yang berniat untuk perang sama sekali. Karena mereka datang ke negeri yang haram, negeri yang aman. Di Makkah. Tidak pernah terfikir adanya peperangan. Namun ternyata ada makar yang sangat busuk telah disiapkan oleh Abu Thahir ini. Dia membawa 700 pasukan. Dan ini masih pada kekuasaan Daulah Qaramithah yang menguasai beberapa daerah yang telah saya sebutkan itu. Sengaja datang ke kota Makkah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dilakukan oleh Abu Thahir? Ketika jamaah haji sedang melakukan manasik haji. Sedang tawaf dan seterusnya. Dibunuhi mereka ini. Dipenggal, dirobek perutnya, dibunuh di dalam Ka'bah, yakni di Masjidil Haram. Tertumpah darah kaum muslimin ketika itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan Abu Thahir duduk di depan Ka'bah dan berseru dengan kalimat kufur. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Abu Thahir mengatakan, aku adalah Allah, demi Allah, aku menciptakan seluruh makhluk dan aku yang mematikan mereka. Abu Thahir ini kalimat kufur. Waliyahubillah. Segera Abu Thahir juga melakukan pengerusakan terhadap Ka'bah. Pintu Ka'bah diperintahkan untuk dirusak oleh Abu Thahir. Pasukannya diperintahkan untuk merusak. Ya. Kemudian tirai Ka'bah dirobek-robek olehnya. Oleh pasukan siapa? Abu Thahir ini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan angkuhnya dia mengatakan, mana burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi mengatakan saya Allah. Sekarang mengatakan, mana burung yang dulu diutus oleh Allah ketika Raja Abroha menyerang Ka'bah ini? Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarati min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mana itu burung-burung? Dan mana sijjil? Mana batu-batu dari sijjil? Mana? Dengan angkuh dan semuanya mengatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak dari jamaah-jamaah haji yang terbunuh dalam kejadian tadi. Bahkan disebutkan darah-darah kaum muslimin betul-betul mengalir ketika itu. Dan orang-orang Qaramithah mendongkel mengambil Hajar Aswad. Diambil oleh orang-orang Qaramithah ini. Taib. Dibawa oleh mereka. Dan ini kejadian pencurian Hajar Aswad ketika itu. Dibawa oleh Abu Thahir. Dijauhkan dari kota Makkah. Dan dipegang oleh orang-orang Syiah kurang lebih 22 tahun. Sampai kemudian ditebus oleh pemerintah Islam. Dengan bayaran yang sangat besar ketika itu. Dikembalikan lagi dipasang di Ka'bah. Dan banyak jamaah haji yang sudah dibunuh dimasukkan ke dalam sumur zam-zam dalam kejadian tadi. Banyak darah kaum muslimin tertumpah Jenazah-jenazah juga berkelimpangan di sana sini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Daulah Qaramithah ketika itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dan ini semuanya rentetan kejadian ketika orang-orang Syiah memiliki kekuasaan dalam daulah apa tadi? Qaramithah. Daulah Qaramithah. Ya. Kemudian mereka juga punya daulah yang lain. Ya. Yaitu daulah Fatimiyah. Ya. Daulah Fatimiyah. Baik. Ya. Dan daerah Fatimiyah ini, daerah atau wilayah yang dikuasai adalah daerah Mesir. Mesir ini kekuasaan daulah Fatimiyah. Baik. Ya. Tidak kalah parahnya juga. Daulah Fatimiyah ini banyak melakukan apa namanya? Banyak melakukan makar-makar terhadap Islam. Daulah Fatimiyah berdiri pada tahun 287. Ya, ketika itu berpusat di Maroko. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke Mesir. Dan Daulah Fatimiyah cukup lama berkuasa, kurang lebih selama 280 tahun. Ya. Dan Daulah Fatimiyah inilah yang kemudian membuat bid'ah mawalid. Ya. Ada maulidnya fulan, maulidnya fulan, maulidnya fulan. Ya. Maulidnya Rasul SAW. Ya. Maulidnya Hasan, maulidnya Hussein. Maulidnya pemimpin-pemimpin mereka. Ini yang pertama kali yang buat kebid'ahan itu adalah orang-orang apa namanya? Fatimiyah. Dan itu semuanya adalah sebagai kedok untuk menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam. Maka mereka buat acara-acara yang seperti itu untuk menampakkan bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai Ahlul Bait. Ya. Demikian apa namanya yang dilakukan oleh mereka. Ada beberapa kejadian-kejadian yang juga direkam oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Naam. Baik. Kita lalui beberapa kejadian. Ya. Saya akan bercerita tentang bagaimana Daulah Abbasiyah runtuh. Ya. Kita tahu bahwasanya Islam memiliki daulah yang sangat kuat. Daulah Umayyah. Ya. Kemudian setelah itu daulah apa? Abbasiyah. Dan Daulah Abbasiyah dalam sejarah ternyata runtuhnya Daulah Abbasiyah ini adalah karena campur tangan orang-orang Syiah. Ya. Campur tangan orang-orang apa? Syiah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam apa namanya referensi sejarah. Ya. Ketika itu pusat Daulah Abbasiyah berada di Baghdad. Ya. Berada di Baghdad. Ibu kota Daulah Abbasiyah. Di Baghdad ketika itu. Ya. Dan kejadian runtuhnya Daulah Abbasiyah persisnya adalah pada tahun 656 Hijriah. Ini runtuhnya Daulah apa? Abbasiyah 656. Di dalam sejarah, ya, runtuhnya Daulah Abbasiyah ini, ya, tidak lepas dari makar dua orang tokoh Syiah yang bernama Ibnul Alqami dan At-Tusi. Dua orang ini, Ibnul Alqami dan At-Tusi. Kedua orang ini adalah orang-orang Syiah yang sangat dendam terhadap Islam dan sangat iri dengki kepada kaum muslimin. Maka mereka berpikir bagaimana agar saya bisa menghancurkan kaum muslimin. Baik. Ternyata dua orang ini orang yang cukup berpengaruh sehingga bisa masuk ke dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasiyah ketika itu. Ya. Baik. Ibnul Alqami bisa menduduki jabatan yang sangat dekat dengan khalifah. Ya. Dan ini termasuk salah satu jenis makarnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Mereka berusaha masuk ke apa namanya? Tempat-tempat yang strategis. Termasuk apa yang dilakukan oleh Ibnul Alqami ini, ya, bisa masuk ke istana dan bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian Ibnul Alqami ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, melihat bahwasanya Baghdad ini sangat banyak tentaranya, kaum muslimin sangat banyak. Di masa al-muntasir atau mustansir billah atau mustansir di masa khalifah sebelumnya, jumlah pasukan itu sangat-sangat banyak, kurang lebih 100 ribu personil pasukan kaum muslimin dengan senjata yang kuat di kota Baghdad sendiri. Maka begitu Ibnul Al-Qom ini masuk ya, menjadi penasehat, mulai diam-diam berupaya untuk mengurangi kekuasaan atau mengurangi apa kekuatan. Oh, jangan banyak-banyak dana untuk pasukan. Nah, kurangi pasukan untuk apa? Kita negara aman dan seterusnya. Al-Muhim ya, sampai kemudian ya, di zamannya Mu'tasim billah jumlah pasukan menyusut dari 100 ribu sebelumnya menjadi tinggal 10 ribu. Nah, dari 100 ribu menjadi berapa? 10 ribu. Dan ini semuanya atas saran dan hasutan Ibnul Al-Qami sebagai penasihat. Tentunya dengan menyembunyikan dirinya, dengan apa taqiyahnya. Terus di zamannya Khalifah Al-Mu'tasim billah. Baik. Kemudian setelah melihat kondisi daulah ini kok sudah mulai lemah, sudah tidak banyak tentara yang berada di pusat pemerintahan daulah Abbasiyah, maka dengan secara diam-diam dia menulis surat yang ditujukan kepada bangsa Mongol Tatar. Ya. Yang ketika itu ya mereka memiliki juga kebencian kepada kaum muslimin. Di antara isi suratnya adalah meminta agar orang-orang Tatar menyerang apa? Baghdad. Dan menjelaskan tentang bagaimana kondisi tentara di kota Baghdad. Ini kondisinya. Jangan takut, jangan khawatir. Jumlah mereka sedikit. Maka hasutan ini berhasil. Tentara Mongol, tentara Tatar ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan ketika itu ya, datang menyerang apa namanya? Menyerang Baghdad, ya, ibu kota Daulah Abbasiyah ketika itu. Dikepung ya, dengan pasukan yang sangat banyak. Ya. Baik. Mulai pengepungan di Baghdad sejak tanggal 12 Muharram 656 Hijriah. Sejak 12 Muharram. Pengepungan itu sebagaimana direkam oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pengepungan terhadap kota Baghdad. Ya. Baik. Kemudian secara diam-diam Ibnul Al-Qami bersama dengan keluarganya keluar ya, di saat-saat kritis itu keluar menemui apa? Hulagu. Didekati ya, karena dia yang menulis surat juga. Ya. Dan dia mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari tentara Tatar. Kemudian setelah itu kembali lagi masuk ke kota Baghdad dengan makar berikutnya. Makar yang dilakukan oleh Ibnul Al-Qami adalah dibujuk khalifah agar keluar bersama dengan para menterinya dan seterusnya untuk menemui apa? Hulagu ini. Ya, diajak, dihasut. Ya. Akhirnya cil. Khalifah ketika itu keluar bersama dengan para qadhi, para hakim, para fuqaha, ya, dan tokoh-tokoh negara serta tokoh-tokoh masyarakat ketika itu yang sangat memiliki nilai di kota Baghdad keluar, ya, dan pejabat tinggi yang lainnya kurang lebih dengan 700 kendaraan. Coba bahaya. Bagaimana yang dilakukan oleh Ibnul Al-Qami ini? Dengan dalil kita akan melakukan perdamaian sudah daripada perang. Mereka itu besar, ya kan? Tentara yang sangat besar. Sementara kita pasukan kita sedikit cuma 10 ribu. Ya. Baik. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ketika telah sampai di perbatasan, ketika telah sampai di tempat ya, pasukan-pasukan Tatar ternyata ya, tidak boleh bertemu. Ini 700 orang atau 700 orang ini pembesar-pembesar ini tidak boleh ketemu. Kecuali hanya 17 orang saja. Ya. 17 orang ini termasuk khalifah itulah yang kemudian bertemu dengan apa namanya? Hulagu ini. Ya. Baik. Wabillahi taufik. 17 orang ini pergi, sisanya semua dibantai. Ya, oleh orang-orang apa? Tatar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan 17 orang ini pun juga nantinya dibunuh. Ya, 17 orang dengan berlawanan dengan pasukan perang yang demikian besar, dibunuhlah khalifah dengan isyarat dari siapa? Ibnul Al-Qami. Dibunuhlah khalifah ketika itu. Ya. Dieksekusi, dibunuh oleh tentara Tatar Mongol. Dan suatu kepastian nih kawan. Coba bagaimana sebuah negara pemimpinnya sudah apa namanya? Mati. Pembesar-pembesar semuanya yang memiliki perintah semuanya juga sudah apa? Dibunuh. Terjadilah apa yang terjadi, ya, pasukan Tatar leluasa masuk menyerbu kota Baghdad ketika itu. Tanpa ada perlawanan yang berarti, ya. Jatuhlah kota Baghdad di tangan musuh dengan sebab makar orang Syiah. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini makar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi diambil satu kesimpulan tadi yang telah kita sebutkan di awal. Mereka ini bukanlah hanya kelompok yang menyebarkan pemikiran saja. Namun lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang juga berpikir untuk membuat negara dan untuk merusak kaum muslimin. Yeah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taib, dinasti berikutnya, daulah-daulah berikutnya, nah ini cukup banyak. Yeah. Dan di dalam pembahasan itu nanti ada bagaimana kerjasama mereka dengan Paus Paulus, yeah, bagaimana mereka surat-menyurat, yeah, dan seterusnya. Dukungan-dukungan dari orang-orang Nasoro, negara-negara Eropa dan yang semisalnya, yang semuanya bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya mereka tidak berjalan sendiri di dalam menyerang kaum muslimin, namun bersama dengan apa? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang apa? Nasrani. Ya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang terakhir mungkin. Nah. Yang terakhir, Bang. Barang 5 menit, 10 menit. Ya. Ya. Sesuai dengan tema yang sedang kita bahas, kita akan menarik kesimpulan bahwasanya mereka ini orang-orang Yahudi Nasrani sesungguhnya bersama dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Ada beberapa fakta, beberapa bukti yang kita jadikan sebagai dalil, di antara dalil-dalil yang lain bahwasanya memang mereka ada hubungan yang sangat erat. Ya, Syiah Rafidhah dengan apa? Dengan apa namanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fakta yang pertama yang telah kita sebutkan di awal, Rafidhah berdirinya mereka, Syiah tersebut atau Syiah berdiri, ya, dengan sebab apa namanya, agen Yahudi Abdullah bin Sabah, ya. Sehingga kalau kita lihat pemikiran-pemikiran Syiah ada pada Abdullah bin Sabah persis dan ada pada orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, di antara fakta yang lain, kalau kita lihat ternyata ajaran Syiah Rafidhah, kalau kita lihat secara rinci disebutkan oleh para ulama, mirip dan sama dengan ajaran orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani. Banyak sekali persamaan-persamaan. Ya. Kalau sama ya berarti ya sama. Ya. Ada hubungan yang erat. Ya. Di antaranya, Yahudi Nasrani mereka merubah-rubah Taurat dan apa? Injil. Taib, Syiah Rafidhah bagaimana? Orang-orang Syiah merubah-rubah Al-Quran. Ya. Taib, tafsirnya dan juga apa? Ayat-ayatnya. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi menuduh Maryam alaihissalatu wassalam berzina. Ya, ini orang-orang Yahudi. Ya. Kalau orang-orang apa namanya? Orang-orang Nasrani mengatakan bapaknya Nabi Isa adalah siapa? Allah. Ya. Taib, mensucikan Maryam tapi berlebihan. Kalau orang-orang Yahudi, ya, menghinakan Maryam dan mengatakan Maryam apa? Berzina. Dan ini sama dengan pemikiran orang-orang Syiah di mana mereka mengatakan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Sama pemikirannya. Ya. Baik. Orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Allah mengetahui sesuatu setelah tadinya tidak tahu. Yahudi punya pemikiran seperti itu, akidah badar. Yang ini ternyata juga ada pada orang-orang apa? Syiah, akidah badar. Ya. Baik. Dan seterusnya ada sebuah kitab yang bagus yang ditulis oleh Abdullah salah seorang masyayikh dengan judul Badrul Majhud fi Isbati Musyabahati Rafidhah bil Yahud. Ya, upaya yang sungguh-sungguh untuk menetapkan persamaan antara orang-orang Rafidhah dengan Yahudi. Lebih dari 20 persamaan disebutkan oleh beliau. Nah, hafizahullah. Ya. Baik. Kemudian fakta yang ketiga yang menunjukkan apa namanya? Bahwasanya ada hubungan yang sangat erat. Sejarah membuktikan hubungan mesra antara orang-orang Syiah dan juga orang-orang Yahudi seperti tadi. Bagaimana mereka melakukan hubungan dengan orang-orang Nasrani, ya, dengan orang-orang apa? Yahudi, dengan Paulus dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah fakta yang ada pada zaman ini, bagaimana eratnya hubungan antara Iran dengan orang-orang Yahudi. Ada hubungan yang sangat erat. Adapun perang-perang mulut ini, ya, ini hanya sekedar di mulut saja. Adapun kerjasama yang sesungguhnya itu banyak sekali antara mereka, ya, antara orang-orang Iran dan orang-orang Yahudi. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Sebagai contoh misalnya dalam perang Afghanistan dahulu, ya, apa ada orang Iran mengirim pasukan ke Afghanistan? Tidak ada. Ya. Taib. Dalam perang Irak juga demikian, perang Teluk. Ya. Tampak sekali bagaimana orang-orang Iran yang telah membuka laut Persia untuk masuknya kapal induk Amerika, dia yang membuka. Orang-orang Iran yang membuka bananya Teluk Persia untuk dilewati kapal induk apa? Amerika. Dan seterusnya bukti-bukti yang sangat banyak yang mungkin ini tidak bisa kita bahas mengingat waktu yang apa namanya yang sangat terbatas. Ya. Namun setidaknya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang telah kita sebutkan ini, nah, sebagai apa namanya peringatan bagi saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin, ya, tentang bahaya yang mengancam kaum muslimin di Indonesia secara khusus dan kaum muslimin secara umum di dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.